Hello nice people, kembali lagi bersama saya, Febri Hans. Abang jago, yeah boom. Abang jago, ampun bang jago. Hello nice people, kembali lagi bersama saya, Febri Hans. Abang jago, yeah boom. Abang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Bye.